ahli bid'ah lebih banyak daripada ahli sunnah. Pertama, tandanya ahli bid'ah ini atau penyembah hawa nafsu itu al-furqah, mesti pecah belah. Nah, ini harus kita paham. Tidak ada perpecahan di permukaan dunia ini melainkan sebabnya mengikuti hawa nafsu. Nah, ya, mengikuti hawa nafsu. Karena itu kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga bid'ah mesti pecah belah. Ahli sunnah tidak berpecah belah. Walaupun beda sedikit banyak itu hanya urusan yaitu ijtihad. Dan itu haknya para ulama. Perpecahan ulama tidak dikatakan yad ikhtilafut tidot. Tapi yad ikhtilafut tanawu. Jadi ini tandanya ahli bid'ah sering pecah belah. Dan pecah belah itu azab. Kalau ada hati yang mengatakan ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat, itu didhaifkan oleh sekian para ulama hadis termasuk Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Dan kalau perselisihan itu rahmat, mestinya kita dilarang bersatu. Karena apa? Perselisihan itu rahmat. Adapun bantahan terhadap hadis dhaif ini banyak sekali. Allah berfirman wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu man wala takhtalifu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan khusnah dan sunnah, dan jangan kamu berpecah belah, namanya wala takhtalifu, jangan berselisih. Agar kita tidak berselisih, mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan hati yang sahih. Waqad akhbarallahu ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala telah mengkhabarkan umat ini, disebutkan dalam surat Ali Imran al-ayah al-khamisah ba'dal mi'ah 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Maka Allah ta'ala melarang kita, wala takunu, dan janganlah kamu seperti atau menjadi kalladzina tafarraqu, seperti orang yang berselisih. Allah melarang kita berselisih karena perselisihan itu menggoncangkan hati, membuat keruhnya pikiran, dan juga penyebab yaitu permusuhan, penyebab perkelahian. Wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan Allah melarang kalian semuanya jangan seperti orang berselisih setelah datang kepada mereka wahyu bayyinat dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ta'ala melarang kita berselisih. Melarang kita yaitu berpecah belah. Tidaklah orang berpecah belah melainkan mengikuti hawa nafsu. Atau menjadi orang yang sifatnya ahli bid'ah. Karena itu kita tidak mencoba ahli bid'ah itu persatu. Mesti berpecah belah. Satu saat bersatu kalau melawan ahli sunnah. Karena semua ahli sunnah musuhnya sekian banyak orang ahli bid'ah. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan hukuman orang yang berselisih ini. Orang bertafarruq dari din yang hak ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka ini akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Ya, terutama siksaan di hari kiamat. Inilah Allah menjelaskan kita dilarang berselisih. Dilarang tafarruq. Ketika Allah Ta'ala melarang kita berselisih tafarruq, maka kita diwajibkan untuk iktisad. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruq. dan karena persatuan itu menenangkan jiwa dan menjadi sebab kecintaan satu sama lain, tolong menolong, dan juga menjadi amannya jiwa dan hilang rasa dengki, rasa permusuhan. Itu hikmahnya orang yang mau bersatu di atas sunnah. Ayat yang nomor 2 dari surat Al-An'am, ayat nomor 153. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, berselisih dalam masalah din mereka, menunjukkan kita boleh berbeda dalam urusan duniawi. Karena itu kita tidak mencubai perbedaan urusan duniawi, terjadi peperangan, perselisihan besar tidak. Masing-masing orang punya rumah beda. Baju kita ini beda warnanya. Dan juga potongannya. Tapi tidak ada kita timbul kebencian karena perbedaan rumah, perbedaan kendaraan. Dan apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, perselisihan itu muncul karena sebab mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak senang dengan wahyu. Bahkan usia dan mereka itu bergolong-golong. Orang Islam itu satu. Jadi tidak ada organisasi Islam ini, organisasi Islam itu. Itu yang membuat pecah belah. Ya, kalau orang sudah pecah belah, dia akan berpegang kepada yang ia ikuti. Dan akan ditinggalkan Quran itu. Dan juga ayat apapun akan dibolak-balik oleh mereka untuk kepentingan golongan. Untuk kepentingan hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala mensifati kita umat yang satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mu'min itu semuanya bersaudara. Tidak berpecah belah. Maka tatkala Allah Ta'ala beritahu bahwa umat ini akan berpecah belah dalam urusan agamanya, termasuk ahli bid'ah, lasta minhum fi syai', bukanlah kamu hai Nabi sedikit pun di antara golongan mereka. Maknanya beliau tidak boleh ikut campur di dalam perpecahan umat. Bahkan hendaknya menasihati supaya mereka bersatu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ada lagi ayat yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah Ta'ala beritahu jalan yang lurus adalah wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan juga hati yang sahih. Tentunya dengan pemahaman yang difahami oleh para sahabat, karena Allah meridai para sahabat radhiyallahu anhum wa radhwan. Nah, tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersatu di atas sunnah, maka Allah melarang kita menjadi orang yang berpecah belah. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Al-Imam Syatibi rahimahullah Ta'ala dalam kitab Al-I'tisam memberi makna ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, itu sunnah. Makanya sirat mufrad, mustaqiman lurus. Terus kemudian ayat berikutnya yaitu wala tattabi'us subula, itu adalah ahli bid'ah. Kamu jangan mengikuti orang ahli bid'ah. Kalau kamu mengikuti ahli bid'ah, mesti kamu akan menjauh dan bahkan dia membenci ahli sunnah. Itu ayat yang mewajibkan kita bersatu di atas Islam, di atas tauhid, dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersatu di atas kerumunan, bukan bersatu di atas suku-suku. Karena Allah Ta'ala menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah Ta'ala yang paling takwa. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsir ayat tsaniyah, berkata Ibnu Katsir dalam penafsiran ayat yang nomor 2 yaitu Al-An'am al-ayat tasi awal 50 ba'dal mi'ah 159, al-ayatu 'ammatun fi kulli man faraqa dinallah. Ayat ini menjelaskan umum setiap orang yang berpecah belah di dalam agama Allah. Kita tidak boleh berpecah belah. Dan tidak ada alasan dengan kita berpecah belah ini akan berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba kebaikan, tapi berlomba-lomba kedengkian. Berlomba-lomba fanatik kepada kelompoknya. Berlomba-lomba ta'asub kepada pendirinya. Dan itu yang kita maklumi. Kalau orang sudah berpijak agamanya kepada seorang, maka yang ditanya orangnya, bagaimana prinsip si fulan, bukan bagaimana manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mukhalifan lahu. Maka umumnya orang itu menyelisih din ini. Menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu mestinya jadi patokannya, maka mereka akan yaitu ta'assub kepada perorangan. Dan ini dilarang. Karena Allah Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran ini kecuali kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain harus mengikuti beliau. Fa innallaha ba'atsa rasulahu bil huda. Maka sungguhnya Allah Ta'ala mengutus utusannya ini dengan bawa petunjuk, bukan dengan bil hawa, tidak. Tetapi bil huda. Wa dinil haq, dan dengan agama yang benar, yaitu agama Islam yang sumbernya dua wahyu, Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, maksudnya apa Allah Ta'ala mengutus utusannya ini? Dengan dibekali wahyu, liyudhirahu ala dini kulli, supaya mengalahkan semuanya agama. Karena Islam bukan perasaan seorang, bukan impian seorang, bukan rekayasanya manusia, tetapi itu wahyu Allah. Ya, liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrik itu benci. Dan inilah kewajiban kita untuk menampakkan Islam ini. Agar orang yang belum masuk Islam atau orang yang kecampuran syubhat, agar dia tahu bahwa Islam tidak berubah. Al-Baqa'. Bahwa Islam adalah maslahah untuk umum, ammah. Bahwa Islam adalah kamil sempurna. Yang tidak kita jumpai pada peraturan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya, wa syar'uhu wahidun, syariatnya Islam atau syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu. La ikhtilafa fi, tidak ada perselisihan. Karena kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah sahihah mesti bersatu. Karena Al-Qur'an tidak berubah sampai hari kiamat. Hadis yang sahih dijaga oleh Allah dengan dimudahkan hambanya yang beriman untuk menghafal sanadnya, bahkan juga yaitu hadisnya. Bahkan ketika ada hadis dhaif, hanya para ulama hadis yang menjelaskan kedhaifan hadis itu. Wala iftiraqa, dan juga tidak ada perselisihan. Dan hal itu dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika mereka sebelum masuk Islam, mereka berselisih. Bunuh-membunuh, yang kuat menghantam yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Begitu keadaan mereka sebelum masuk Islam. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi bersaudara. Ya, menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Tidak mungkin kita akan menjalin persaudaraan yang kekal, kecuali persaudaraan atas dasar tauhid. Dan atas dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tidak menjumpai jumlah umat yang paling banyak di dunia kecuali umat Islam. Karena di mana-mana sholatnya sama, zikirnya sama, Quran yang dibaca sama, berbeda dengan agama yang lain, mesti beda satu dengan yang lainnya. Faman ikhtalafa fi, barang siapa yang berselisih, wa kanu syia'a, dan mereka itu berkolong-kolong, berkelompok-kelompok. Ai firqan, menjadi pecahan-pecahan kelompok. Kahalil milali wan nakhli, wahiyal ahwa wad dalalah, seperti orang yang penyembah hawa nafsu. Dan juga orang-orang tersesat. Inna Allah Ta'ala qad bara'a rasulahu, qad bari'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah Ta'ala telah melepaskan beliau sallallahu alaihi wasallam mimma hum fihi, dari apa yang mereka perselisihkan. Jadi qad bara'a rasulahu, maka beliau telah membebaskan utusannya dari perselisihan mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kamu ya para sahabat bi ni'matihi, setelah kembali nikmat Quran dan nikmat sunnah ini, kalian menjadi persaudara dan tetap berlanjut persaudaraan. Tapi dirusak persaudaraan ini oleh orang Yahudi, orang Nasrani, karena mereka senang untuk berselisih, dan orang untuk merusak orang itu dipecah dulu umat ini. Ya. Jangan sampai bergabung menjadi satu, dipecah menjadi beberapa golongan, sebagaimana penjajah dahulu Belanda, yang satu disekolahkan, satu tidak disekolahkan, kemudian supaya untuk diadu domba. Itu pekerjaan orang kufar yang harus kita waspadai. Mereka ingin bagaimana memecah belah umat. Kalau sudah pecah, kekuatan tidak ada, ibaratkan kaca sudah retak, tidak kuat. Makanya perlu kita pupuk ukhuwah imaniyah, ukhuwah tauhidiyah kita ini dengan ilmu dan amal soleh. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dijelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah juz 3 halaman 345. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mu'akkidan anna syi'ara firqi ahlil bida'i huwa tafarruqu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperkuat bahwasanya syiar lambang yaitu kelompok-kelompok ahli bida'i itu mesti pecah belah. Dikirnya sama tidak sama. Dikirnya saja tidak sama. Lihat setelah sholat mereka beda-beda. Bukan yang dibaca itu seperti yang dituntun oleh beliau Stifar. Lalu setelah salat lalu diangkat tangan berdoa. Mana dalilnya? Dan doa itu mereka rangkum sendiri. Ini menunjukkan mereka itu menyelisih sunnah. Dan juga dengan jamaah mereka. Ya, dia berdoa, yang lain mengamini. Padahal kita dianjurkan setelah salat itu istighfar 3 kali. Baca Allahumma antas salam minkas salam. Kemudian juga kalimat tauhid. Lalu kita menghadap imam, lalu menghadap ke jamaah. Setelah itu yaitu tasbih wa tahmid wa takbir dan juga seterusnya. Namun itu diletakkan di belakang. Dan cara banyak juga bersama-sama. Jadi kalau ada orang yang sifatnya dia masbuk, mendapatkan hanya tahiyat akhir, ya setelah dia selesai sholat menyempurnakannya, mengikuti dikirnya imamnya. Tidak memulai dari istighfar. Ini perpecahan yang ada. Dan itu jumlahnya bukan sedikit. Jumlahnya banyak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti umumnya orang yang banyak, maka akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Selanjutnya pula, walihada wasifatil firqatun najiyah. Oleh karena itu disifati golongan yang selamat ini. bi annaha ahlus sunnati wal jamaah. Dia itu adalah ahli sunnah, ahli Quran, ahli hadis. Wal jamaah dan senang bersatu. Senang bersatu. Wa humal jumhurul akbar. Mereka inilah kumpulan yang sangat besar di dunia ini. Lihat ketika sedang haji umrah, tidak ada seminar perkumpulan yang semisal ramainya, maraknya dan bersatunya. Karena mereka melaksanakan perintahnya Allah. Dari wukufnya, sa'inya, ya, dari ikhramnya tidak berselisih. Dari bangsa apapun, suku apapun, yang kecil yang besar, laki-laki perempuan, sama. Bersatu di atas sunnah. Dan tidak bertengkar mereka. Padahal mereka punya watak yang beda. Punya hawa nafsu tapi kalah hawa nafsunya dengan din. Dan menjadi ramah satu dengan yang lain. Saling tolong menolong. Itulah baiknya. Kalau orang itu berpijak kepada as-sunnah. Berpijak kepada al-sunnah wal jamaah. Wassawatul a'zam. Dan itu adalah golongan yang besar. Sawat itu maknanya yaitu jumlah yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Lalu melihat yaitu jamaah yang banyak. Ternyata itu adalah kaum, yaitu kaum umatnya Nabi Musa AS. Kemudian melihat lagi, itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ammal firaqul baqiyatu, adapun kelompok-kelompok yang lainnya yang tersisa dari ahli sunnah ini yang bukan ahli sunnah, fa innahum as-sududu, maka mereka itu berselisih satu sama lain. Sampai tarekat pun tidak akan bisa bersatu. Ya. Bahkan jin pun yang kufur, ya, yang sifatnya ahli bid'ah juga bertarekat. Kunna tara'iqa kidata. Kami juga punya tarekat yang macam-macam. Tapi ahli sunnah tarekatnya satu. Wa an hadza sirati man tariqi. Mustaqiman satu. Wa tafarruqu, dan mereka mesti berpecah belah. Wal bid'ah, dan juga muncul kebid'ahan-kebid'ahan amal yang tidak cocok dengan sunnah. Wal ahwa', dan juga mengikuti hawa nafsunya. Ini bahayanya orang mengikuti hawa nafsu. Jangankan masalah urusan din, dalam rumah tangga saja. Kalau satu mengikuti hawa nafsu, yang lain jadi kurban. Wala tablughul firqatu min haula'i minha fi ghayatil qillah. Dan tidaklah sampai kelompok-kelompok mereka ini yang tersesat itu jumlahnya sedikit, tidak, tetap terus berkembang. Karena pengikut hawa nafsu itu yaitu tidak senang dengan sunnah. Dan orang senang mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti sunnah. Karena hawa nafsu senang yang haram. Senang perbuatan maksiat. Ayatnya saja la ammaratum bisu. Menyuruh kamu berbuat jahat. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik. Sedangkan kebaikan yang dibenci oleh hawa nafsu. Itu kita buktikan sendiri. Malam biasanya kita bisa bangun, tapi setan itu jangan bangun dulu kan. Di luar ya mengantuk, di masjid ngantuk, apalagi sholat Jumat. Ya, itu hawa nafsu. Tapi kalau kita perangi hawa nafsu itu dengan mujahadah, dengan membiasakan diri, maka akan kalah hawa nafsu itu dengan din, dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidur sebentar aja sudah sehat dia. Dan ada yang tidur lama masih tidak sehat. Nah, ini perlunya kita membiasakan mujahadah. Mujahadah yang syar'i, bukan mujahadah yaitu hawa nafsu kita. Selanjutnya, wa syi'aru hadhil firqatu aw firaqu mufaraqatul kitab was sunnati wal ijma. Dan lambangnya perpecahan ini. Kelompok ahli bid'ah itu mereka yaitu menolak kitab dan hadis dan ijma' ummah, ijma' as-salafus salih. Ketika mereka menolak mesti mencaci. Tulisannya mencaci, ketika mereka punya kekuatan menggusur mereka. Itu bahayanya hawa nafsu. Selanjutnya, dan ini apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, ternyata kita cari dalilnya ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, akan pecah belah umatku ini menjadi 73. Masing-masing satu ini pecah jadi 73. Jadi 73 kali 73. Kulluhum finna, semuanya ini di neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ma ana ahil alaihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti sunnahku, sunnahnya beliau dan sunnah sahabatku, itu yang selamat dari neraka. Baik, yang nomor dua, tanda-tanda ahli bid'ah yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau orang mengikuti hawa nafsu mesti pecah belah. Ya. Bayangkan seorang istri yang dan suami ketika masing-masing mengikuti hawa nafsunya cerai. Tapi kalau dia mengikuti sunnah sadar dia. Kesalahan yang harus dia maklumi dan dia kembali. Wa ya abradu sifatihim, dan ini yang paling nampak sifatnya orang ahli bid'ah, mesti mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsunya anak kecil lain. Beda dengan hawa nafsunya pemuda, beda lagi tokoh umat. Apalagi mereka punya pengikut, tambah menjadi jati mereka. Dan memang kita diuji oleh Allah demikian, untuk diketahui siapa yang tetap istiqomah dan sabar. Ya. Dan ini bukan hanya menimpa kepada kita saja. Para anbiya telah mendahului kita mendapatkan ujian Allah yang berat. Tetapi alhamdulillah dengan persabarannya dan istiqomah, maka mereka di atas sunnah dan Allah Ta'ala tetap menjaganya. Yang ngasih soal kalau tulisannya kecil tidak saya baca. Gak bisa lihat. Ya. Kertasnya lagi baik lagi. Banyak ini. Selanjutnya, mana dalilnya bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu ini tanda-tandanya orang ahli bid'ah? Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi wisawah faman yahtihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita, belumkah kamu berpikir wahai Nabi, man ittakhadha ilahu, orang yang menjadikan ilahnya ini itu adalah hawa nafsunya. Jadi bukan ilahnya, itu Allah yang memerintah dia, yang melarang dia. Bukanlah dia berpijak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu utusan Allah, tetapi hawanya. Jadi mereka itu diperintah oleh nafsunya. Sedangkan nafsu itu mengajak kita malas ibadah, mesti. Dan ngajak boros, ngajak maksiat, ngajak durhaka. Itu seruan hawa nafsu. wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia ini setelah dia mendapatkan ilmu. Bahayanya orang mengikuti hawa nafsu, orang awam dengan orang mengikuti hawa nafsu setelah dia faham din. Ya. Kalau orang awam mudah dinasihati dia. Orang awam mengikuti hawa nafsunya sederhana. Tapi kalau orang itu sudah dia pernah memahami din terus ditinggalkan mengikuti hawa nafsu, wa adzallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka setelah mereka mendapatkan ilmu. Siapa yang bisa berpetunjuk? Makanya susah kita itu menasihati orang ahli bid'ah. Masih mudah menasihati orang awam. Dan menangkap orang awam itu lebih mudah. Dia melakukan dosa. Berzina, ngaku dia. Mencuri, mengaku dia. Tapi ahli bid'ah merasa dia mengamalkan sunnah. Bagaimana dia akan berhenti? Wa adallahu Allah ala in wa khatama ala sam'i. Allah menutup telinga mereka tidak bisa mendengarkan yang hak. Telinga mereka terbuka mendengarkan yang batil. Wa qalbi, dan ditutup oleh Allah taala hatinya. Mereka tidak bisa berpikir yang hak. Wa ja'ala ala basarihi syawa. Allah menutup matanya ini dengan tutup, tutup betul maknanya tidak bisa melihat yang hak. Yang dilihat yang batil. Khatamallahu ala sam'ihim. Allah Ta'ala menutup pendengar mereka. Dan juga penglihatan mereka dan tertutup pula hati. Na'udzubillah min dzalik. Faman yahdihim min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi petunjuk mereka. Menunjukkan beratnya mereka untuk diajak kepada sunnah. Kecuali mereka mencoba mujahadah untuk meninggalkan hal itu. Dia dekat dengan majlis ilmu. Orang-orang menyampaikan ilmu sunnah, insya Allah akan berubah. Karena orang berubah itu dengan yaitu berilmu. Berapa banyak para sahabat radhiyallahu anhum yang asalnya tersesat menjadi mendapatkan petunjuk setelah mendapatkan ilmu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ai innama ya'tamiru bihawahu. Maknanya orang ahli bid'ah itu dia yaitu tunduk atau mengikuti hawa nafsunya. Enggak payah kalau orang mengikuti hawa nafsunya. Karena hawa nafsu satu yang lain berbeda. Dan namanya hawa nafsu dia harus menang yang lain kalah. Dia tidak boleh merasa dirinya salah. Merasa dia yang baik. Yang lain merasa baik. Akhirnya benturan. Mahman ra'ahu khasanan fa'alahu. Selagi dia menganggap menurut hawa nafsunya itu baik, ya ia kerjakan. Mencuri itu menurut ahli bid'ah ya nilai ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ya. Wahai orang beriman, sesungguhnya umumnya ulama-ulama Yahudi dan juga pendeta-pendeta Nasrani itu makan harta manusia dengan cara yang batil. Bahkan Allah menjelaskan yuharrifunal kalima amma wadhih, mereka merubah makna ayat itu dari makna yang sebenarnya untuk mengikuti keinginannya. Nah, yuharrifunal kalima amma wadhih. Dan juga wasudunan sabilillah. Ulama Yahudi Nasrani itu membendung manusia dari jalan Allah. Nah, orang-orang ahli bid'ah senang dengan mereka karena ada kesamaan sifat. Demikian juga orang munafik. Dan orang munafik itu kalau kita teliti sumber-sumbernya dari orang Yahudi, Abdullah bin Sabak laknatullah alaihi. Ketika ingin merusak kaum muslimin, pura-pura masuk Islam. Selanjutnya pula, man ra'a qabihan tarakahu. Walaupun dia melihat atau seandainya dia melihat sesuatu itu jelek, dianggapnya jelek, dia tinggalkan walaupun toh aslinya itu baik. Mereka tidak senang salat karena dianggapnya jelek. Tidak senang siam karena dianggapnya jelek. Bahaya orang mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan juga bisa pula pudar kekeluargaannya. Tapi orang Ahlussunnah sejuk dia. Karena ketika melakukan kemaksiatan, dia mengerti, tobat. Ketika dinasihati saudaranya, dia mau menerima. Wa hadza qad yustadallu bihi 'alal mu'tazila. Dan ini kita bisa mengambil, yaitu dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok Mu'tazilah. Fi qawlihim, menurut prinsip mereka, apa prinsip mereka? Bittaksini wattakbihi al-akliyin. Baik dan buruk itu tergantung oleh akal. Jadi baik buruk itu bukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Tapi baik itu menurut akal. Buruk itu menurut akal. Padahal hawa nafsu ini kalau didukung dengan akal lebih bahaya daripada hewan. Sebagaimana Allah berfirman, ulaika kal an'am balhum adhar. Mereka itu bagikan hewan bahkan lebih tersesat. Ya. Jadi kelompok Mu'tazilah yang banyak sekarang. Yang menjadi prinsip pokoknya gimana menurut pandangan fulan, fulan, fulan. Bukan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Jadi madhab Mu'tazilah menyebar seluruh dunia. Yang selamat hanya orang ahli sunnah. Karena mereka otak atik itu dengan ini. Ya, fi qalin bit taksini wa takbihi al-aqliyin. Jadi akal ini yang menghukumi baik dan buruk. Makanya mereka mencuri karena dianggap mencuri itu baik. Mereka berzina karena menurut mereka baik berzina itu. Padahal menurut Islam itu adalah perkara yang dilarang. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam min luzum ittiba'il hawa li ahli bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa ahli bid'ah itu senantiasa mengikuti hawa nafsu. Makanya tidak mau kalau dibacakan ayat. Karena hawa nafsu itu dengan ayat Al-Qur'an bertolak belakang. Wa annahu la yanfaqu anhum bi khalin fi khatis iftiraqil ummah. Bahwasanya dia mereka ini tidaklah berpecah, tidaklah berpisah. Keadaan mereka tetap mereka senang untuk mengikuti hawa nafsu. Dan kalau sudah mengikuti hawa nafsu mesti berpecah belah. Karena itu tidak ada kelompok yang dibangun dengan hawa nafsu mesti bertengkar di dalamnya. Ya, yang asal menjadi kawan jadi musuh. Yang asal jadi musuh jadi kawan karena apa? Cocok dengan hawa nafsu. Haitsu qala yamana beliau bersabda inna ahlal kitab, sesungguhnya ahli kitab orang Yahudi Nasrani dikatakan ahli kitab karena punya kitab dan diturunkan oleh Allah Ta'ala kitab diutus utusan Nabi Musa AS kitabnya Taurat, Nabi Isa kitabnya yaitu Injil. Iftaraku fi dinihim, mereka itu berpecah belah dalam urusan din mereka. Nah, menjadi berapa? Ala sintaini wa sab'ina millah. Millah itu namanya hawa. Orang ahli kita ini pecah belah menjadi 72. Jadi bukan 2, bukan 3. 72. Satu sama lain saling permusuhan. Oleh karena itu kitab mereka juga berselisih. Wa inna hadhil ummata, sesungguhnya umat ini sataftariku ala salasin wa sab'ina millah. Maka umatku ini akan pecah belah menjadi 73. Jadi perpecahan kaum muslimin lebih banyak daripada perpecahan orang Yahudi dan Nasrani. Dan perpecahan mereka itu mengikuti jejak mereka. Karena beliau bersabda la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. benar-benar kalian akan mengikuti jejaknya orang dahulu, yaitu dengan setapak demi setapak, satu sibron bi sibri. Yakni yang dimaksudkan millah di sini adalah ahlal ahwa, penyembah hawa nafsu. Kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jamaah. Semuanya itu di neraka kecuali satu, yaitu ahli sunnah. Jadi di sini jamaah satu, bukan jamaat seperti orang-orang kharokin, tidak. Jamaah wahidah. Yang dimasukkan jamaah di sini adalah kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena sunnahnya beliau dan sahabat tidak berbeda. Dengan dasar hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-matin ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Adzu 'alaiha. Bukan alaihima. Maka gigitlah sunnah itu. Ya, alaiha menunjukkan sunnahnya para sahabat adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak menambah, tidak mengurangi. Yang disabdakan oleh beliau itu yang diucapkan, disampaikan. Dan juga yang diamalkan. Makanya sering kita coba, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu sayakhruju min ummati. Maka beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Darimi dan juga yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wa innahu sayakhruju min ummati. Dan sungguhnya akan keluar dari umatku, maksudnya umatnya beliau. Tapi umat yang menyimpang ini. Aqwamun tajara bihim tilkal ahwa. Kaum-kaum yang terpengaruh oleh hawa nafsu. Nah, ya. Jadi apa yang beliau sabdakan tidak berselisih dengan kenyataan. Akan keluar dari umatku, maksudnya setelah beliau meninggal dunia. Ini faedahnya ketika beliau masih hidup, umat jadi bersatu. Kama yatajarul kalabu bisohibihi. Sebagaimana menularnya penyakit rabies kepada yang lain. Nah, yaitu penyakit anjing yang rabies. Cepat menularnya. La yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhala. Tidaklah tersisa di situ, yaitu urat-urat dan juga persendian, melainkan masuk penyakit itu semuanya. Dan inilah kehidupan akhir zaman yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua sifat ahli bid'ah yang harus kita jauhi, kita pelajari untuk kita ingkari, dan untuk kita membantah orang-orang yang sifatnya melakukan kebid'ahan. Dan untuk pula menasihati saudara kita, jangan sampai tafaruk dan juga mengikuti hawa. Mohon nasihat agar semangat menuntut ilmu. Semangat itu harus mujahadah. Gimana orang bisa semangat makan? Tidak ada orang malas makan kecuali orang sakit. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Berdoa Allahumma inna a'udzubika minal 'ajzi wal kasli. Kemudian kita berikhtiar. Orang kalau banyak gerak ya kan kuat, karena darah ini mengalir dia. Makanya orang tidur lain dengan orang yang bergerak dia. Maka kita harus menuntut ilmu, terutama para pemuda. Apalagi antum di ma'had, tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tidak ada tanggungan untuk mengurusi keluarga. Kecuali satu dua. Maka bagaimana kita upayakan untuk bersungguh-sungguh. Karena Allah Ta'ala menjadikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka apabila mereka bersungguh-sungguh membela agama kami dengan menuntut ilmu, beramal dan juga pula bersabar mendakwakannya, maka Allah Ta'ala akan beri petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya kepada kami yang selalu mengikuti hawa nafsu saat liburan dan sulit untuk istiqomah. Apa ini? Beri kiat-kiat. Orang itu ya ikhwan menuntut ilmu bukan hanya di pondok. Menuntut ilmu itu di mana-mana kita. Dan jangan sampai kita tuh merasa diawasi oleh musyrif. Tapi merasa diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Bayangkan banyak orang mengeluh ketika pandemi ini mereka belajar online, marah orang tuanya. Hafalan Quran habis. Ya itulah. Ya itu dosa kita. Maka kita bertanggung jawab masing-masing. Ilmu itu mudah kita hafal, mudah pula lenyap. Makanya beliau mengatakan, ta'ahadu bil Quran, jaga hafalan Quranmu. Orang kalau sudah biasa membaca subhanallah dimudahkan. Diingatkan oleh Allah. Tapi jangan sampai sekali-kali kita melupakan diri. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu mencoba-coba melupakan dirimu kepada Allah. Karena apabila kamu melupakan dirimu kepada Allah, Allah lupakan. Falamma zahu azzaqallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling menyimpang, ya dipalingkan oleh Allah. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Jadi kita ibadah itu bukannya di pondok. Di mahat kita mengatur semampu mungkin. Maka orang paling baik itu merasa dirinya diawasi oleh Allah Ta'ala. Bukankah beliau bersabda mal-ikhsan. Al-ikhsan wa anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu ya. Mencaci saudaranya. Dan juga menghina. Ya, berpecah belah itu bukan ahli sunnah. Ya. Makanya kita perlu diuji. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi, jika kamu menyenangi Allah, cinta kepada maka ikutilah sunnahku. Itu ayat untuk mengetes kita semuanya. Baik, sampai di sini dulu insyaallah akan kita lanjutkan menjawab pertanyaan ini biidznillah pada waktu yang akan datang biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.